نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله تدرسكم ست حديث Al-Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengabarkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin ukhra fa arsala Allah subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malaka falamma ata alaihi qala ayna turid قال أريد أخلي في هذه القرية فقال الملك فهل لك من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله kata orang tersebut فهل لك من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan dalam satu hadis yang sahih sesungguhnya seseorang dari kaum dari umat-umat terdahulu mengunjungi saudaranya di suatu tempat. Fa'arsadallahu subhanahu wa ta'ala malaka ala madrajati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutus satu malaikat untuk menjaga orang tersebut dalam perjalanannya. Maka ketika malaikat itu yang datang menjumpai orang yang berziarah tadi, ia pun berkata kepadanya, "Fahallaka min ni'matin tarubbuha 'alaih?" Apakah ada satu nikmat yang engkau inginkan untuk kau dapatkan dari orang tersebut? Qala la. Naam, kata orang itu, tidak. Ghaira an yahdabtuhu fillah. Tidak ada yang saya inginkan dari orang tersebut kecuali saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu pun yang zahirnya datang dalam sosok yang sebagai seorang manusia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mengaku dan mengatakan, fa inni rasulullah ilaih. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepadamu. Saya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjagamu dan memberikan kabar gembira. Bi'anna Allah kadu ahabbaka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintaimu. Kama ahbabtahu fi. Sebagaimana engkau mencintai orang tersebut karenanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kunjungan saya ke sini dan berkumpulnya kita di tempat ini tiada lain semata-mata karena dibangun di atas al-hubbu billah, karena cinta semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan tanda dan alamat bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang bersama dengan beliau dari kalangan orang-orang yang beriman, tentunya para sahabat yang paling terdepan. Ashiddau 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, akan tetapi ruhamau bainahum, mereka saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai ya di antara mereka. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Dan betapa banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan kita melakukan hubungan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, saling kunjung mengunjungi, saling menziarahi, membangun kecintaan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah. Ala fahmi salikus salih. Inilah cinta yang akan mendapatkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang ma'ruf masyhur, telah sering kita dengarkan, bahwa orang yang saling cinta mencintai, mereka mendapatkan keistimewaan khusus nanti pada hari kiamat. Dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi, Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilluh. Bahwa ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan, perlindungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan ataupun perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Naam. Demikian pula yang kedua adalah kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa syabbun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh ya menghabiskan masa mudanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu. Ikhwani fid din, adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita harapkan juga kita mendapatkannya ketika kita menghabiskan waktu kita di pondok ya belajar ataupun mengajar. Naam, wa syabbun nasha'a fi ibadatillah. Kemudian yang ketiga, naam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, senang cinta kepada masjid untuk hadir melakukan salat berjamaah, naam, membaca Al-Qur'an, naam, menghadiri majlis-majlis taklim yang ada di masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Demikian pula selanjutnya, dan ini ada kaitannya dengan awal pembicaraan kita, وَرَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Dan dua orang yang saling cinta mencintai, اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ, dia berkumpul ketemu karena Allah, وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ, demikian pula dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi mengabarkan selanjutnya, naam, وَرَجُلٌ دَأَتْهُ إِمْرَأَةٌ, naam, ذات حسن وجمال, فقال إني أخاف الله. Seseorang yang digoda ataupun dipanggil seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa, bersama dengan itu, naam, orang tersebut tidak tergoda dengan ya godaan si wanita tersebut, bahkan dia mengatakan إني أخاف الله, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula selanjutnya adalah wa rajulun tasaddaqa, naam, bi sadaqatin fa akhfaha, naam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi, naam, bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tumtiku yaminu. Nah, adalah seseorang yang memberi, bersedekah, saking ikhlasnya, ya sampai-sampai Nabi menggambarkan bahwasanya apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Keikhlasannya luar biasa. Bikin pula wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah SWT di tempat-tempat yang sepi, ya, naam, kemudian air matanya bercucuran dengan air mata karena apa? Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di antara keutamaan yang bisa kita dapatkan apabila kita saling cinta mencintai karena Allah, bahwasanya Allah memberikan perlakuan khusus berupa naungan perlindungan nanti pada hari kiamat. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah akan berkata nanti pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali? Al-yawma udhilluhum. Al-yawma udhilluhu fi dhilli. Yawma la dhilla illa dhilli." Naam. Di manakah gerangan orang-orang yang dahulu saling cinta mencintai? Ya karena aku. Naam. Maka pada hari ini aku akan memberikan perlindungan, naungan di mana tidak ada naungan dan perlindungan pada hari ini kecuali datangnya dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian pula ikhwani fi din, orang membangun ya naam pertemuannya, kunjungannya, ya ziarahnya, ya dan segala perkara naam karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan jaminan bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Naam, setelah keimanannya. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La innakum la naam, la tadkhulul jannah." Nabi mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum abshat salama bainakum." Wa kalian tidak akan dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan sampai kepada puncak keimanan sampai kalian saling cinta mencintai. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya niscaya akan tertanam kecintaan di antara kalian, yaitu abshus salam bainakum, hendaknya kalian senantiasa mengucapkan salam, menyebar salam ya di antara kalian. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini semuanya kita bangun dan kita lakukan karena cinta semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam, juga tidak terlepas ya pada antum seluruhnya bahwasanya ya keutamaan, tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini juga kita ya sebutkan sedikit. Karena sangat sedikit pada hari-hari ini orang-orang yang meluangkan waktunya untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mau mempelajari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ilmu alat yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Naam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan pula Rasulnya alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka para penuntut ilmu, kepada mereka yang memiliki ilmu, kepada mereka yang mengajarkan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, diberikan pula orang-orang yang diberikan ilmu naam derajat-derajat mereka naam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajatnya orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ini di antara Makna yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini, ya, ketika beliau menjelaskan ayat ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, Babu Fadlil Ilmi. Naam. Demikian pula yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk senantiasa meminta dan memohon tambahan ilmu. Naam. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk memohon tambahan harta ataupun jabatan, naam, ataupun yang lainnya. Beliau hanya diperintahkan untuk memohon tambahan ilmu. Faqam wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, mohon rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Maka tentu adalah suatu kebahagiaan bagi siapa saja yang Allah berikan taufik untuk apa? Menuntut ilmu. Naam. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam ikhwan fil din mengabarkan dalam beberapa hadis yang lainnya tentang keutamaan orang-orang yang keluar pergi menuntut ilmu, bahwa mereka itu sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Abu Hurairah atau sebelumnya hadisnya Anas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Nah, barang siapa yang keluar pergi menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah atau kana fi sabilillah. Nah, adalah dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti orang-orang yang sedang berjuang di medan jihad. Nah, demikian pula sama ada dengan hadis ini, Nabi sallallahu mengatakan, "Man jaa ila masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin fa yu'allimuhu." Nampai ta'allamu au yu'allimu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Naam, Nabi mengatakan, "Man jaa ila masjidi hadza," siapa yang datang ke masjidku ini, naam, "lam ya'tihi illa li khair," dia tidak datang kecuali dengan tujuan kebaikan. Itu untuk belajar, mempelajari satu ilmu. Faya ta'allamuhu. Berdasarkan lafaz ini. Faya ta'allamuhu. Naam, ia pun mempelajari kebaikan tersebut. Au yu'allimu. Ataupun dia mengajarkan kebaikan tersebut. Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka kedudukannya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga diharapkan seandainya ada seseorang yang meninggal dunia, naam, di tengah-tengah perjalanannya menuntut ilmu, maka dia diharapkan mendapatkan apa? Pahala seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid di naam di medan perang. Karena Nabi mengatakan, "Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Naam, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Demikian pula orang-orang yang menuntut ilmu, ikhwani fid din, naam, bahwasanya mereka berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya mereka jauh dari laknat adalah mereka orang-orang yang sedang belajar ataupun orang yang memiliki ilmu. Dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama kita ataupun dihasankan, Nabi mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma wala aw wa 'aliman aw mutaallima." Naam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya mal'una," wa dunia itu dilaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, illa kecuali zikrullah wa ma wala, kecuali yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, dan menuntut ilmu juga bagian daripada zikrullah. Fas'alah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Naam. Kemudian pula Nabi mengatakan, menggambarkan, "Au 'aliman aw muta'allima," demikian pula seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, "aw muta'allima," ataupun seseorang yang sedang mempelajari ilmu. Ini adalah terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita upayakan segala aktivitas kita hendaknya berkaitan tentang zikrullah, berkaitan tentang ilmu, sehingga kita apa? Nah, bebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin keluar pergi bekerja, kita niatkan untuk pakai ibadah. 6. Untuk pakai belajar atau membantu orang-orang yang belajar atau membantu orang-orang yang sedang mengajar. Ya, sehingga apa? Kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dilaknati. 6. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. 6. Betapa banyak keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu, sehingga berbahagialah apabila dia termasuk dari salah satu golongan ini. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan. 6. Wa di antara keistimewaan orang-orang yang pergi menuntut ilmu, bahwa jalannya akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sering kita dengar, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltanisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, niscaya Allah akan memudahkan jalannya orang itu masuk ke dalam surga. Dalam hadisnya Abu Darda radhiyallahu anhu, lebih indah lagi, lebih panjang lagi, Nabi mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, dengan maksud dan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, niscaya Allah akan memudahkan jalannya orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna." Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan ataupun membentangkan sayap-sayapnya bagi siapa, ikhwani fiddin, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu agama. Ridwan bima yasna, karena dia ridha terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang dia cari. Naam. "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-shaytanu fil ma." Dan sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu, "la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard." Naam, senantiasa didoakan dan dimohonkan pengampunan bagi siapa? Segala yang di langit dan yang ada di bumi, "hatta al-shaytanu fil ma," hingga ikan yang berada di dalam air pun juga ikut mendoakan ya kebaikan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan betapa banyak ya hadis-hadis yang lainnya yang mungkin sering telah kita dengar ataupun telah kita baca. Tinggal kita bersemangat ya, melanjutkan apa yang kita lakukan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mematikan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Karena apabila dia mati dalam keadaan sebagai seorang penuntut ilmu, tentu adalah ada suatu kemuliaan, suatu karamah yang luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ikhwani fiddin ya, kita berupaya, berusaha ya, untuk mengajak keluarga kita, istri-istri kita, istri anak-anak kita ya, masyarakat kita, untuk apa? Mendapatkan kebaikan ini. Kalau kita senang dan telah kita ketahui keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu, maka tentunya kita juga sangat senang kalau saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita mengambil bagian ini. Maka kita mengajak, tentunya berusaha mengarahkan anak-anak kita ya, untuk mereka mau mempelajari Al-Quran, sehingga dia masuk dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebagai kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran ataupun orang yang mempelajari Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran. "Afdalukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Seafdal-afdal kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya apabila kita nanti meninggal dunia, ketika kita mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh, yang mereka bisa menghafalkan Al-Quran, maka ini juga kebaikan. Ya Nabi alaihissalatu wassalam telah mengabarkan tentang keutamaan orang-orang yang saleh, anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tua mereka. Ya, naam. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza mata al-insanu in qata'a 'amaluhu illa min salafin." Manusia apabila dia sudah meninggal, maka terputuslah segala amalan kebaikannya kecuali dari tiga perkara. Sedekatin jariyah. Ya, sedekah jariyah. Mungkin dia pernah membantu ya sebagian pembangunan masjid ataupun satu pondok. Ya. Sehingga pondok tersebut ataupun masjid tersebut senantiasa dipakai walaupun dia sudah meninggal, maka diharapkan apa? Apa yang telah dia pernah berikan tadi, ya, na'am, pahalanya terus-menerus mengalir kepadanya. Demikian pula au ilmin yantafa'u bi. Ini juga keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu juga. Na'am, au ilmin yantafa'u bi adalah ilmu yang diambil manfaat darinya. Dia pernah mengajarkan satu ilmu. Ya, na'am, dia mengajarkan ilmu. Dia meninggal orang yang pernah diajari mengajar. Demikian seterusnya. Ya, yang pernah diajari meninggal, ada yang pernah diajari mengajar lagi. Maka subhanallah, pahalanya terus menerus walaupun dia sudah meninggal. Ilmu yang tafa'u bih. Berikan pula waladin salihin yad'u lah, seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan ya orang tuanya. Naam. Bagaimana kalau dia bisa mengumpulkan tiga perkara ini, subhanallah. Ya. Naam. Sedekah jariyahnya ada. Naam. Juga dia orang yang pernah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah atau ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah. Demikian pula dia punya anak yang saleh. Ya. Sehingga boleh jadi terkumpul padanya tiga kebaikan ini. Naam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Naam. Demikian pula ikhwani fiddin, ya, tidak lupa kita, saya sampaikan juga bahwasanya sebenarnya tujuan utama saya datang ke Jawa ini, saya pribadi antar anak saya ya untuk mondok ya. Nah, saya tahu anak saya dan beberapa anak-anaknya gua di kampung saya ya ke Magetan ya. Nah, dan 4 hari saya di sana, alhamdulillah saya perhatikan ya paling mereka sibuk dalam menuntut ilmu, para santri ya, para ustaz-ustaz kita di sana ya, mereka masya Allah saling ta'awun ya, bahu membahu. Nah, yang tidak mengajar di pondok, saya lihat ya kalau sebagian di waktu sore keluar mengajar ke beberapa tempat dan kadang-kalanya saya ikut ya melihat, dan masya Allah ya saya lihat semakin berkembang ya dakwah kita. Nah, termasuk di sini saya lihat masya Allah ya. Nah, kalau pernah saya singgah dulu hanya beberapa orang, saya lihat pada malam ini masya Allah juga semakin ya bertambah, dan ini tentunya tidak terlepas dari ya jasa-jasa ikhwan-ikhwan kita yang ada di sana ataupun yang ada di sini ya, jazakumullah khair atas apa yang mereka telah lakukan. Dan juga demikian pula saya sampaikan bahwasanya kemarin juga saya sempat mengunjungi syekh kita ya, orang tua kita. Nah, Syekh Muhammad bin Mani hadithahullahu ta'ala. Naam. Tidak ada maksud ataupun tujuan lain kecuali untuk mengunjungi beliau. Ya, sekali lagi bahwasanya beliau masyayikh kita, salah satu antara masyayikh kita, ulama kita. Kita tidak butuh untuk merekomendasi beliau. Beliau telah direkomendasi oleh para masyayikh. Ya, kibar seperti Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Yahya, demikian pula Syekh Salim ya. Naam. Alhamdulillah, dan di antara hal yang saya dengar dari beliau, saya tidak tanya. Saya hanya sampaikan, Syekh, saya datang ke sini untuk berkunjung sama antum, dan sebelumnya berapa hari saya ajak anak saya untuk mondok di Magetan, Ustaz Abu Hasim. Beliau katakan alhamdulillah, jazakallah khair ya, dan memang perlu itu saling kunjung mengunjungi, saling ziarah menziarahi. Kemudian beliau mengatakan wa laisa baina wa baina Abi Hasim tahzir. Ini juga saya sampaikan tadi pagi di depan santri di sana, bahwa tidak ada antara saya dengan Abu Hazim namanya tahdir. Ini saling apa? Menjelek-jelekkan ya, ataupun mentahdir. Cuman ada munasahah ya, nasihat. Ya, mana? Munasahah ataupun nasihat. Semangat itu ucapan beliau, dan saya bertiga ada Syekh Abdullah Ta'ala, saya kemudian ada juga santrinya, Ahwan Ustaz Abu Hasim, namanya Said. Nah, salah satu juga pengajar di sana. Dan insya Allah, ya, tentu adalah kebaikan, ya. Kebaikan diharapkan, apa yang boleh ucapkan, ini adalah kebaikan untuk semakin memperkuat ukhuwah, memperkuat, ya, dakwah. Karena demikian, ya, syaitan berusaha untuk bagaimana, ya, naam, kita ini apa, berpecah belah. Naam. Sebenarnya dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Nah, bahwasanya sesungguhnya syaitan, ya, telah berputus asa. Untuk apa? Menjermuskan orang apa? Melakukan kesyirikan di Jazirah Arabia, tetapi apa? Dengan cara tahrish. Mengadu domba di antara kalian. Semakna itu, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Sehingga tentunya hal-hal yang berkaitan tentang penukilan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, hendaknya benar-benar diperhatikan kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan, ya, ihwan-ihwan kita, ataupun demikian pula sebaliknya dari ihwan-ihwan kita yang berkaitan tentang Syekh, ini semua apa perlu diperhatikan. Kalau tidak, kita tidak melihat apa, terpercaya, ya, tidak usah disampaikan, tidak usah disebar, karena tentunya, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang kita juga ragu apakah benar atau tidak, maka kita dikhawatirkan juga punya andil, ya, dalam melakukan tahrish di kalangan ahlus sunnah, apalagi di kalangan para masyaih ataupun para du'at ila Allah, ya. Mana pun mungkin berita-berita dari orang-orang yang tidak terpercaya, dari kila wakal, dari, ya, mungkin dari anak-anak ataupun mungkin dari ummahat yang mungkin, ya, kurang begitu terpercaya beritanya, ya, perlu di filter, ya, disaring sehingga kita bisa menyampaikannya. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kita dengar dari sebagian orang, bukan di majelis-majelis apa namanya umum yang tidak resmi, ya. Nah, hanya sekedar mungkin kita dapatkan di sebagian tempat, mungkin di mobil atau di majelis makan, yang kadang kalanya, ya, mungkin kita bukan majelis resmi, ya, tapi sebenarnya kita tidak siap menyampaikannya secara ini, ya. Itu perlu juga diperhatikan, ya, penukilan-penukilan berita seperti itu yang tidak, ya, kuat, sehingga ini semua adalah dalam rangka menjaga uhuwah kita, menjaga dakwah kita. Dan apa yang saya sampaikan bukan bermaksud untuk menggaurui, mengejarkan perkara ini kepada iwan-iwan kita yang ada di sini, ya, tapi ini juga sebagai nasihat buat saya pribadi, ya, tentunya, dan seluruh ihwan-ihwan kita. Tapi mungkin ini yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebenarnya kita tidak ingin mengganggu apa program pondok di sini, kita senang untuk mendengar tentunya, dan kalau masih ada waktu, ya, silahkan lanjutkan apa kegiatannya ataupun pelajarannya, dan insya Allah kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.